PT Artois Pharma yang memproduksi Dalpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Dalam seri ke-577 ini, didukung oleh para pemain Harry sebagai Rayuyu, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, terapinya asli loh. Beberapa saat setelah kereta yang ditumpangi Meisin meninggalkan desa Tebu, muncullah rombongan orang-orang berkuda. Ternyata mereka adalah Rawedeng, Rayuyu, dan teman-temannya. Hei, kau! Kemari cepat! Iya, Tuan. Tuan prajurit. Ada apa, Tuan? Kalian pasti tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Ya, Tuan. Kami pastilah sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Kami hanya ingin tahu. Coba kalian jawab dengan jelas pertanyaanku ini. Apakah kalian melihat sebuah kereta kuda melewati jalanan ini? Iya, Tuan. Kami melihat. Baru saja kereta kuda itu melewati jalanan ini. Kau jangan berdusta pada kami. Oh, tidak, Tuan. Sungguh, kami melihatnya. Kereta kuda itu memang baru saja melewati jalanan ini. Seorang laki-laki setengah tua duduk sebagai kusirnya. Kemudian, di belakang, duduk seorang wanita cantik. Apa kereta kuda itu berhenti di sini? Iya, Tuan. Kereta itu berhenti sebentar. Kemudian, kusir keretanya turun dan membagi-bagikan uang kepeng kepada kami. Apa? Membagi-bagikan uang kepeng? Iya, Tuan. Dongengan macam apa itu? Kau jangan mempermainkan kami. Kami tidak senang mendengar cerita seperti itu. Oh, benar, Tuan. Memang begitulah kenyataannya. Wanita itu membagi-bagikan uang kepeng atas nama pemerintah Majapahit, Tuan. Tutup mulutmu. kau tidak pantas menyebut-nyebut pemerintah Majapahit. Kamilah pemerintah Majapahit itu. Dan kami tidak pernah membagi-bagikan uang seperti itu. Apakah Majapahit ini sudah kaya raya sehingga uang kepeng dibagi-bagikan seperti itu? Jangan membual di depan kami. Kami tidak akan percaya. Kalian tidak perlu percaya pada orang-orang seperti itu. Sekarang ini banyak sekali orang-orang liar berusaha mencari muka di tengah-tengah rakyat dengan menggunakan kewibawaan pemerintah Majapahit. Sudahlah, Rayuyu. Ayo, kita susul mereka. Oh, maaf, tuan-tuan prajurit. Apa maksud tuan-tuan prajurit menyusul kereta kuda itu? Itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu tahu apa yang kami lakukan. Ingat, kalau kalian berani membohongi kami, kami pasti akan kembali lagi kemari. Dan kalian semua akan dijatuhi hukuman berat atas nama pemerintah Majapahit. Benarkah mereka itu prajurit-prajurit dari Majapahit? Aneh sekali. Kita sudah menjawab pertanyaan mereka dengan baik. Kita sudah berusaha untuk memperlakukan mereka dengan baik. Tapi mengapa sikap mereka seperti itu? Ya, semua mengatakan atas nama pemerintah Majapahit. Tapi mengapa berbeda sekali? Penunggang kereta itu tadi telah membagi-bagikan sejumlah uang kepeng kepada kita atas nama pemerintah Majapahit. Dan kita merasa bersyukur. Ya, setidak-tidaknya dalam beberapa hari ini kita bisa menyambung hidup. Lalu sekarang datang lagi serombongan orang. Mereka bertanya dengan kasar dan tidak sopan. Bahkan salah seorang telah menampar mukaku. Dan mereka mengatakan juga atas nama pemerintah Majapahit. Jadi mana yang benar? Sudahlah, kita terima saja. Mungkin memang pemerintah Majapahit ada banyak ragamnya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang kasar, ada yang sopan. Ada yang senang membagi-bagikan uang. Tapi sebaliknya, ada juga yang senang memukul orang. Sudahlah, ayo kita pulang. Ada apa, Nyai? Mengapa Nyai menyuruh berhenti? Kita tidak bisa langsung meneruskan perjalanan ke Pasuruan 1, Bapak Wali Kadep. Kita harus mencari tempat untuk istirahat malam ini. Benar, Nyai. Di depan ada sebuah desa kecil. Kita bisa mencari tempat penginapan di sana. Apakah desa itu masih jauh dari sini, Bapak Wali Kadep? Ya, tidak berapa jauh, Nyai. Jaraknya kurang lebih 10 pal dari sini. Kalau begitu, ayolah, kita teruskan perjalanan. Mungkin di desa kecil itu ada tempat yang cukup layak untuk kita pergunakan istirahat. Ayo, Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Baru saja Wali Kadep menarik tali kekang kudanya, dan baru saja roda-roda gerobak bergerak maju, ketika mendadak terdengar rombongan orang-orang berkuda mendekat. Oh, siapakah tuan-tuan ini? Mengapa tuan-tuan menghadang perjalanan kami? Kami mengemban tugas dari pemerintah Majapahit. Oh ya, rupanya kami sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Oh, maaf. Lalu, apa yang dapat kami lakukan untuk tuan-tuan prajurit? Aku tidak mempunyai urusan denganmu, Pak Kusir. Aku akan menemui majikanmu yang duduk di belakang kereta udamu itu. Ayo, yuk. Baiklah, Wedeng. Maaf, Bukankah kau yang bernama Nyai Parikcara? Benar, akulah Nyai Parikcara. Ada apa? Kami mengemban tugas dari Gusti Ramapati. Rupanya kalian adalah prajurit-prajurit tangan kanan Gusti Ramapati. Kalian mendapat tugas apa dari junjungan kalian? Maaf, Nyai Parikcara. Kami hanya ditugaskan untuk menanyakan sekali lagi kepada Nyai Parikcara. Menanyakan soal apa? Soal lamaran Gusti Ramapati. Kukira soal lamaran itu sudah selesai. Aku sudah menjawab langsung di hadapan Gusti Ramapati. Aku sudah memberikan keputusan yang tegas, dan aku tidak akan merubah keputusanku itu. Nyai Parikcara, kalau kau berani menolak lamaran Gusti Ramapati, itu berarti kau merendahkan derajat pemerintah Majapahit. Kalian jangan salah paham. Aku sama sekali tidak mempunyai maksud seperti itu. Kalau aku menolak lamaran Gusti Ramapati, itu hanya karena aku merasa kurang pantas untuk menjadi pendamping beliau. Beliau adalah seorang pembesar kerajaan, sedangkan aku hanyalah wanita biasa. Itu tidak menjadi soal. Bukankah Gusti Ramapati yang menginginkannya? Kau tinggal menurut saja, Nyai. Dan kukira adalah sikap yang bodoh jika kau sampai berani menolak lamaran beliau itu. Benar. Kau bisa hidup senang dan bahagia jika menjadi istri Gusti Ramapati. Kau tidak akan kekurangan apa-apa. Kau bisa berpakaian bagus, bisa mendapat rumah yang mewah, dan makanan yang lezat-lezat. Gusti Ramapati akan memanjakanmu. Sudahlah. Aku tidak perlu berpanjang lebar. Aku sudah menyelesaikan persoalan ini dengan Gusti Ramapati secara pribadi. Nah, lebih baik kalian segera kembali, dan aku akan meneruskan perjalanan ke Pasuruhan Satu. Nyai Parikcara, coba pikir sekali lagi. Aku sudah berpikir 100 kali. Aku tidak mau lagi bicara soal ini. Sampaikan saja kepada Gusti Ramapati bahwa Nyai Parikcara tidak akan merubah keputusannya. Ayo Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Tunggu. Kalian tidak bisa berlaku seperti ini kepada kami. Hai, Nyai Parikcara. Kau tidak kami izinkan meneruskan perjalanan ke desa Pasuruan Satu. Kau harus kembali ke Majapahit bersama kami. Itulah tugas yang diberikan oleh Gusti Ramapati. Jadi kalian bermaksud memaksaku? Begini, Nyai Parikcara. Sebenarnya kami tidak ingin melakukan tindak kekerasan. Tapi ya, mau apa lagi? Kalau memang Nyai tidak mau merubah keputusan itu, dan tetap ingin meneruskan perjalanan ke Pasuruan Satu, maka kami terpaksa menempuh jalan yang sebenarnya tidak kami senangi. Kami terpaksa membawa Nyai Parikcara ke Majapahit dengan jalan kekerasan. Kurang ajar. Kalian ini sebagai prajurit-prajurit Majapahit tidak boleh memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Memaksa orang itu kan tidak baik. Hei, Pak Kusir, kau tidak perlu bicara. Kalau kau masih ikut-ikutan bicara, mulutmu akan kuremas-remas. Aku benar-benar tidak percaya bahwa ada sekelompok prajurit Majapahit mempunyai kelakuan seperti seekor monyet. Kurang ajar, Kusir tua yang tidak tahu diri. Cukup Bapak Wali Kadep. Biarlah persoalan ini aku selesaikan sendiri. Bapak Wali Kadep tidak perlu terlibat di dalamnya. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan terhadapku? Itu tergantung bagaimana sikapmu, Nyai. Kalau Nyai bersikap lunak dan menurut saja kami bawa ke Majapahit, maka kami pun akan bersikap ramah dan sopan kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau Nyai tetap bertahan pada pendirian yang tolol itu dan melawan kami, maka kami pun tidak segan-segan melakukan kekerasan. Kalau begitu sayang sekali. Ini sudah menjadi sifatku. Aku tidak pernah merubah apa yang sudah kuyakini dalam hidupku. Jadi, Nyai Parikcara tetap menolak uluran tangan Gusti Ramapati, iya? Katakan kepada Gusti Ramapati bahwa sebaiknya beliau berkaca dengan lebih baik. Aku benar-benar tidak senang melihat sikap laki-laki seperti junjunganmu itu. Kurang ajar. Kalau begitu, ayo Rawedeng. Ayo kawan-kawan. Kita sergap saja perempuan ini. Kita toh sudah diberi wenang oleh Gusti Ramapati. Kalau dia terus mengadakan perlawanan, kita bahkan diizinkan untuk membinasakannya. Ayo kawan-kawan, kita sergap dia, kita ringkus dia, dan kita seret dia kembali ke Majapahit. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, terapinya asli loh. Rawedeng, Rayuyu, dan teman-temannya dengan dibantu beberapa orang prajurit Majapahit segera menyergap Meisin. Dengan Aji Kabukjan, Meisin selalu dapat meloloskan dirinya. Sementara itu, Wali Kadep tidak mau tinggal diam. Melihat junjungannya dikeroyok, dia segera turun ke gelanggang. Rawedeng merasa sangat geram. Setiap kali dia menyerbu ke arah Meisin, wanita itu selalu dapat menghindar dengan manis. Tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat ringan. Bayangan itu melayang dari dahan pohon yang satu ke dahan yang lain. Dan pada saat berikutnya, bayangan itu menghambur turun. Dan beberapa orang prajurit terjungkal roboh. Tunggu, hentikan dulu. Kurang ajar. Rupanya ada orang sengaja ingin melibatkan diri. Benar, Rawedeng. Aku melihat sebuah bayangan melompat dari pohon. Kemudian memukul roboh dua orang prajurit kita. Tapi mana orangnya? Setan alas. Hai temet utan tarik. Keluarlah. Jangan berkelahi seperti siluman. Keluarlah. Tunjukkan batang hidungmu. Jangan kau kira kami gentar karena kau dapat bergerak secepat angin. Keparat! Dia mau mempermain-mainkan kita, Rawedeng. Hei, keluar! Keluar dari tempat persembunyianmu! Hadapilah kami prajurit-prajurit Majapahit! Pada saat itu, beberapa orang prajurit Majapahit berusaha untuk mendekati Meisin. Dan saat berikutnya, sebuah bayangan kembali berkelebat ringan. Setan jahanam, jangan mempermainkan kami. Ayo, tunjukkan mukamu. Kalau kau benar-benar seorang pendekar sejati, jangan main bokong seperti itu. Ayo keluar, hadapilah kami. Sepi, tak ada jawaban sepatah kata pun. Hanya angin dingin menerpa pohon-pohon besar di tepian hutan tarik. Rawedeng memberikan isyarat kepada dua orang prajurit untuk menyergap mesin dari belakang. Tapi pada saat itulah, bayangan itu kembali berkelebat ringan. Yes! Celaka, Rawedeng. Jangan-jangan kita benar-benar berhadapan dengan siluman hutan tarik. Lihat, 6 orang prajurit kita sudah roboh. Apakah mereka semua binasa, Rayuyu? Apakah mereka masih hidup ataukah sudah mati? Nampaknya mereka masih hidup. Mereka hanya terluka dalam. Ah, setan alas. Mengapa malah kita menjadi permainan seperti ini? Keluar, Hai Jahanam. Kami tidak biasa berkelahi dengan cara seperti ini. Keluar dan tunjukkan wajahmu. Ayo, kita bertarung sebagai laki-laki. Oh, lihat, Rawodeng. Lihat, ada bayangan melompat-lompat di atas dahan pohon. Lihat. Oh, dia menuju kemari. Dia terbang kemari. Wedeng, Rayuyu, dan beberapa orang prajurit Majapahit segera menarik mundur kakinya selangkah. Di hadapan mereka sekarang sudah berdiri sesosok tubuh manusia. Sesosok tubuh yang tegap perkasa. Sebagian wajahnya diterpa oleh cahaya bulan yang menyelinap di balik pohon-pohon hutan tarik. Wajah itu kelihatan sangat angker. Untuk sesaat lamanya suasana menjadi sunyi senyap. Mari bicara soal balsam. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine. Aromaterapinya asli loh. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Rawedeng, Rayuyu, dan teman-temannya, dan beberapa orang prajurit Majapahit buru-buru menarik kakinya selangkah ke belakang. Mereka bersiaga dengan senjatanya masing-masing. Suasana menjadi sunyi senyap, dan seorang laki-laki berdiri dengan tegar perkasa. Sebagian wajahnya diterpa cahaya bulan. Sementara itu Mesin dan Wali Kadep tidak ingin kehilangan kewaspadaan. Mereka tetap bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Bagus. Akhirnya kau muncul juga untuk menunjukkan batang hidungmu. Kau telah membuat hati kami tidak senang, hai pendekar bicisan. Aku datang kemari memang tidak untuk membuat hati kalian menjadi senang. Bahkan akulah yang lebih dulu tidak senang melihat kelakuan-kelakuan prajurit Majapahit seperti kalian. Lancang sekali mulutmu. Kau sudah merobohkan beberapa orang prajurit kami. Dan sekarang kau berani berkata lancang di hadapan kami. Kalau kalian masih belum puas, aku sanggup merobohkan sisa-sisanya. Kurang ajar. Kupatahkan batang lehermu. Sabar, Rayuyu. Tenanglah. Kami belum mengenal siapa dirimu. Kau tiba-tiba saja muncul bagaikan siluman. Dan kau telah mengganggu ketenangan kami. Kau telah mengobrak-abrik seluruh rencana kami. Apa maksudmu? Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu, Rawedeng. Orang ajar. Siapa kau ini sebenarnya? Malam memang cukup gelap untuk mengenali wajah seseorang. Yang mungkin sudah kalian kenal dengan baik. Tapi jangan khawatir, Rawedeng. Juga kau tidak perlu khawatir, Rayuyu. Mungkin kau tidak dapat mengenali wajah. Tapi barangkali kau dapat mengenali benda apakah ini. Rawa Godeng, Rayuyu, dan prajurit-prajurit Majapahit yang lain terbelalak matanya lebar-lebar. Serentak mereka mundur beberapa langkah. Tapi bukan hanya mereka yang terkejut. Meshin pun tidak kurang terkejutnya. Diam-diam hatinya menjadi berdebar-debar melihat benda yang sekarang berada di tangan laki-laki tegap perkasa. Seorang laki-laki yang tak lain adalah Arya Kamandanu. Nah, Rabedeng, dan kau Rayuyu, dan kalian prajurit-prajurit Majapahit yang lain, sekarang kalian pasti dapat mengenali siapa diriku. Rupanya kami sedang berhadapan dengan Tuan Kamandanu. Oh, Tuan Kamandanu. Maafkan kami, Tuan Kamandanu. Kami benar-benar tidak dapat mengenali diri Tuan. Untung aku segera tiba di tempat ini. Sebab kalau tidak, kalian semuanya pasti sudah akan melakukan perbuatan yang tercela atas nama pemerintah Majapahit. Bukankah demikian, Rawadeng? Rayuyu? Oh, maaf, Tuan Kamandanu. Kami hanyalah mengemban tugas dari Gusti Ramapati. Tugas apa? Kami disuruh membawa wanita itu kembali ke Majapahit. Mengapa wanita itu harus dibawa kembali ke Majapahit? Anu Tuan, Gusti Ramapati menginginkan wanita itu. Beliau bermaksud mengambilnya menjadi istri. Tapi nampaknya wanita itu cukup tidak tahu diri juga. Dia telah menolak lamaran Gusti Ramapati. Itulah sebabnya kami ditugaskan untuk membawanya kembali ke Majapahit. Apakah perbuatan seperti itu dapat digolongkan perbuatan yang terpuji? Tidak seharusnya Paman Ramapati melakukannya. Tapi Tuan, apa salahnya kalau Gusti Ramapati bermaksud mengambil wanita itu menjadi istri Tuan? Memang tidak ada salahnya. Tapi mengapa harus menggunakan jalan kekerasan? Mengapa harus menggunakan cara culik-menculik seperti ini? Aku benar-benar kecewa. Kalian adalah juga prajurit-prajurit Majapahit. Kalian adalah rekan seperjuanganku. Seharusnya kalian dapat memberikan contoh-contoh yang baik dan bukan menggunakan wewenang atau kekuasaan untuk merebut hak-hak orang lain. Aku benar-benar telah kecewa. Maaf, Tuan Kamandanu. Kami mengaku bersalah. Tapi bagaimana lagi? Kami ini hanyalah para bawahan. Kami toh harus melaksanakan tugas-tugas dari atasan kami. Betapapun beratnya tugas itu. Benar, Tuan Kamandanu. Jika kami tidak dapat membawa wanita itu kembali ke Majapahit, maka kamilah yang akan bertanggung jawab. Kamilah yang akan mendapat hukuman berat dari Gusti Ramapati, Tuan Kamandanu. Dengar, Rabedeng. Dan kau, Rayuyu. Dan kalian semuanya. Jika Paman Ramapati marah, biarlah aku yang akan menyelesaikannya. Kalian tidak perlu ikut campur urusan ini. Sekarang sebaiknya kalian segera kembali ke Majapahit. Dan biarkan wanita itu pergi kemana sesuka hatinya. Kalian tidak berhak melarang dia pergi. Kalian tidak mempunyai hak untuk membawanya kembali ke Majapahit. Ayo, Rawedeng. Rayuyu. Cepat kembalilah ke Majapahit. Dan katakan kepada Paman Ramapati, jika beliau masih tetap penasaran, maka akulah yang akan membongkar rencana rahasia ini. Sebaliknya jika beliau bersikap lebih lunak dan mau mengakui kesalahannya, maka aku akan menutup rahasia ini. Aku hanya tidak senang Majapahit dikotori oleh perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cepat, Rabedeng, Rayuyu, dan kalian semuanya, cepat tinggalkan tempat ini. Kasih atas pertolongan Tuhan. Maafkan kelakuan mereka itu tadi. Aku sangat menyayangkannya. Tidak seharusnya prajurit-prajurit Majapahit berlaku seperti itu. Sudahlah Tuhan. Yang penting mereka sudah kembali dan tidak akan mengganggu kami lagi. Maaf Tuhan. Kami harus segera pergi. Tunggu. Tunggu dulu. Ada sedikit hal yang ingin kubicarakan denganmu. Soal apa, Tuan? Kau pastilah sudah mengenal diriku sekarang ini. Kau pasti sudah tahu siapa diriku, bukan? Tuan pastilah Panglima Arya Kamandanu yang terkenal itu. Nama Tuan memang sangat harum. Nama Tuan banyak dikenal sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh. Jika orang menyebut nama Tuan, maka seolah-olah negeri ini sudah aman sentosa, makmur, dan sejahtera untuk selama-lamanya. Bukan itu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ingin tahu siapa kau ini sebenarnya. Nama saya Nyai Paricara. Saya tinggal di desa Pasuruhan 1, Tuan. Nyai Paricara. Nyai Paricara. Benarkah namamu Nyai Paricara? Benar, Tuan. Untuk apa saya membohongi Tuan Kamandanu? Kalau tidak percaya, Tuan bisa bertanya kepada Bapak Wali Kadep. Memang benar, Tuan. Dialah Nyai Paricara. Dialah seorang tabib yang terkenal di daerah Pasuruan 1 dan sekitarnya. Dialah Nyai Paricara. Apakah kau tidak mempunyai nama yang lain? Maksudku sebelum kau menggunakan nama Nyai Paricara, apakah kau tidak mempunyai nama yang lain? Tidak, Tuan. Memang itulah nama saya. Itulah nama yang diberikan oleh almarhum orang tua angkat saya. Nyai Paricara. Saya tidak mempunyai nama yang lain lagi. Aku tidak percaya. Aku dapat melihat sosok tubuhmu dan raut wajahmu. Semuanya tidak menunjukkan sebagai ciri-ciri wanita pribumi. Apakah kau berasal dari negeri asing? Iya, Tuan. Saya memang mempunyai darah keturunan asing. Mungkin kakek saya atau nenek saya berasal dari negeri seberang lautan. Tapi saya tinggal di desa Pasuruhan 1 sejak lahir. Benar kau tinggal di Pasuruhan 1 sejak lahir? Benar, Tuan. Tuan boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Saya memang warga Pasuruhan 1 semenjak dilahirkan. Maaf, Tuan Panglima. Saya tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Saya harus segera mencari tempat untuk menginap. Besok pagi, saya harus meneruskan perjalanan ke Pasuruhan 1. Maaf, Tuan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan. Ayo, Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Mesin segera melangkah menghampiri kereta kuda. Wali Kadep sudah lebih dulu naik ke atas kereta. Arya Kamandanu masih berdiri tegak. Dia seperti orang kebingungan. Dia hanya melihat saja ketika roda-roda kereta bergerak perlahan-lahan, semakin lama semakin jauh. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu balpirik aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpirik lavender, rose, atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah balpirik. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh, ya balpirik ekstra wangi. Dan balpirik lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpirik ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing, dan pegal-pegal. Balpirik jasmine, terapinya asli loh. Arya Kamandanu masih berdiri tegak di tempat semula, sementara kereta kuda yang ditumpangi mesin sudah semakin menjauh. Kereta itu sudah lenyap di balik tikungan, di balik bayangan-bayangan pohon yang ditaburi cahaya bulan. Tiba-tiba Arya Kamandanu tersentak. Dia seperti baru saja terjaga dari lamunannya. Oh, Nyai Paricara. Aku tidak percaya bahwa dia bernama Nyai Paricara. Aku masih dapat mengenali suaranya. Suara itu dulu pernah mewarnai kehidupan masa laluku. Suara mesin. Suara yang begitu lembut, Ya, Mesin. Dia pastilah Mesin. Aku harus dapat mengorek keterangan dari mulutnya. Dia tidak boleh terus-menerus bersembunyi di balik rahasia pribadinya. Aku harus dapat memaksa dia untuk mengakui siapa dirinya yang sesungguhnya. Mesin. Dia pastilah Mesin. Berhenti, Bapak Wali Kada. Lihatlah, Nyai. Bukankah dia tuanku Panglima Arya Kamandanu? Lihatlah, beliau menghadang perjalanan kita. Tenanglah, Bapak Wali Kada. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Mesin segera turun dari keretanya, dan Arya Kamandanu puru-puru menghampirinya. Mereka sudah berdiri berhadap-hadapan. Ada apa, Tuan Kamandanu? Mengapa Tuan menghadang jalan saya? Maaf, Nyai Paricara. Aku terpaksa mengganggu perjalananmu. Tuan harus berlaku adil kepada kami. Kami harus segera memperoleh tempat untuk menginap malam ini. Besok pagi, kami harus menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju Pasuruan Satu. Kami membutuhkan istirahat, Tuan. Nyai Paricara, maafkan kelakuanku ini. Tapi aku masih penasaran. Aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Setelah itu kau boleh meneruskan perjalanan. Cerita mengenai apakah, Tuan? Cerita mengenai sejarah masa laluku. Cerita yang sangat pribadi. Kumohon kau sudi mendengarkannya barang sejenak. Saya dapat melihat Tuan Kamandanu sedang gelisah. Silakan, Tuan. Siapa tahu cerita itu nanti akan dapat meringankan beban di hati Tuan. Silakan bercerita. Saya akan dengan senang hati mendengarnya. Terima kasih, Nyai Paricara. Saya pernah mengenal seorang wanita asing. Bukan. Saya bukan hanya sekedar mengenalnya. Tapi wanita itu telah mengisi sebagian besar dari kehidupan masa lalu saya. Arya Kamandanu lalu menceritakan riwayat hidupnya bersama Mesin, bekas istrinya yang tiba-tiba lenyap bagaikan ditelan bumi. Semenjak peristiwa lenyapnya Mesin, Arya Kamandanu hidup bagaikan di tengah bayang-bayang. Hidup penuh ketidakpastian. Hidup penuh dengan harapan yang hampa. Dan dia terus berusaha untuk menemukan istrinya yang hilang. Sampai suatu ketika, dia merasa putus asa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengawini Sakawuni. Mesin mendengarkan cerita yang dituturkan Arya Kamandanu dengan hati yang pedih. Diam-diam hatinya menangis pedih. Matanya berkaca-kaca. Untung suasana agak gelap. Sehingga Mesin dapat menyembunyikan kepedihan hatinya. Sungguh mengenaskan cerita yang baru saja Tuan tuturkan kepada saya. Lalu, bagaimana sekarang, Tuan? Maksud saya, bagaimana nasib wanita yang bernama Mesin itu? Aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Dulu aku pernah menemui seorang wanita di Pantai Tuban. Nampaknya dia juga seorang wanita keturunan asing. Aku yakin dialah Mesin. Lalu, bagaimana, Tuan? Apa yang Tuan lakukan terhadap wanita itu? Entahlah. Aku merasa malu sekali kepada Sakawuni. Mungkin juga dia Mesin, tapi mungkin juga bukan. Ya, memang seringkali kita bertemu dengan wajah-wajah yang mirip dengan sahabat-sahabat kita. Hal itu sudah biasa terjadi, Tuan. Kalau boleh saya memberikan sedikit nasihat kepada Tuan. Hendaknya Tuan bersabar. Sekarang Tuan sudah mempunyai seorang istri. Istri adalah belahan jiwa. Istri adalah sahabat, kekasih, orang kepada siapa kita berjuang bersama-sama menegakkan sebuah cita-cita. Tuan harus menghormati istri Tuan. Dan Tuan juga harus menaruh rasa cinta kepada istri Tuan. Sebaiknya Tuan melupakan saja wanita yang bernama Mesin. Ya, mungkin saja dia sekarang ini sudah kembali ke negeri leluhurnya. Atau mungkin saja sekarang dia sudah menemukan pasangan hidupnya. Nasib memang tidak bisa diduga, Tuan. Nasib selalu membuntuti kita siang dan malam. Tapi kita tidak pernah tahu apa maksudnya. Nyai Paricara, Aku masih dapat mengenali dengan baik suara bekas istriku itu. Rasa-rasanya suara itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Dan suara itu mirip sekali dengan suaramu. Iya, memang seringkali dua atau tiga orang mempunyai suara yang mirip. Di samping itu, seringkali wajah seseorang mirip sekali dengan orang yang lain. Tidak, Nyai Paricara. Batinku berkata bahwa kau sebenarnya bukanlah Nyai Paricara. Aku mencurigaimu. Kau pasti mempunyai sesuatu yang kau sembunyikan. Apa maksud Tuan? Mengapa Tuan harus mencurigai saya? Katakan terus terang, Nyai Paricara. Siapa namamu yang sebenarnya? Tuan ini bagaimana? Saya jadi tidak mengerti. Saya adalah Nyai Paricara. Benar, Tuan. Dia bernama Nyai Paricara. Semua orang di desa Pasuruan Satu dan sekitarnya mengenal dengan baik siapa itu Nyai Paricara. Aku tidak bisa percaya. Kau pastilah mesin. Tuan, saya harap Tuan jangan membuat perkara baru dengan saya. Baru saja Tuan dapat menyelamatkan saya dari ancaman prajurit-prajurit Majapahit. Dan untuk itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sayang sekali kalau rasa kekaguman saya atas diri pribadi Tuan Kamandanu menjadi pudar. Sudahlah Tuan, hari sudah cukup malam. Kami harus segera memperoleh tempat untuk menginap. Ayo Bapak Wali Kadep. Mari Nyai. Tuan Kamandanu, Tuan harus percaya bahwa dia inilah Nyai Paricara. Dia bukanlah mesin. Kembali mesin naik ke atas kereta. Arya Kamandanu masih berdiri penasaran ketika kereta itu bergerak menjauh. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular hanya di Karimata FM yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpiri dan Karol Superpil. Mari bicara soal balsem. Anda pasti tahu Balpiri aromaterapi, bahkan sudah memakainya. Balpiri lavender, rose atau jasmine. Dan Anda juga pasti tahu, pencipta balsam aromaterapi adalah Balpiri. Semua orang juga tahu, balsam aromaterapi pertama teh ya Balpiri ekstra wangi. Dan Balpiri lavender juga efektif ngusir nyamuk. Balpiri ekstra wangi, panasnya kuat, aromaterapinya hebat. Cocok untuk masuk angin, pusing dan pegal-pegal. Balpiri jasmine, Balpiri rose, Balpiri lavender. Terapinya asli loh. Nah, anak-anak, besok kita akan camping.